Tak terasa, sudah sebulan aku di kampung. Besok, aku harus balik lagi ke Malaysia untuk melanjutkan kuliahku. Iya, aku akan menunggumu. Hati-hati dan jaga dirimu baik-baik. Aku, kamu, satu hati sampai mati. Walau menangis pilu hati ini, sayangku akan tetap abadi. Sampai akhir masa kau ku nanti, hanya kau yang aku sayangi. Sumpah mati bukan di hati.